Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam Rabbun karim wa anta dhukhulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsus salamuh alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadruh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, mari pada malam hari ini kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi taufik hidayahnya sehingga bisa mengikuti pengajian walaupun di bulan Ramadan yang sedianya pagi hari kita ganti malam hari. Kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kalinya, semoga sanjungan salawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita, yang telah membimbing kita sehingga kita bisa mengenal iman Islam, bahkan mengenal sholawat wahidiyah yang mana faedahnya sama-sama kita maklumi, yaitu untuk membersihkan jiwa, membersihkan dan menjernihkan hati. Begitu pula salam ikraman wa ta'ziman, semoga terlimpah ruahkan kepada para kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususon hadrati husyata zaman wa awanihi wa syairi awliya illahi radiyallahu talanhum, dengan harapan semoga yang saya sebut di atas tadi benar-benar memberikan bimbingan doa restunya, imdadnya kepada kita sehingga kita di dalam melaksanakan tugas hidup ini yang mana tiap hari, tiap bulan semakin berat ujian ini, semoga kita diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, ini lebih-lebih di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini, untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Allah memberi prioritas maghfirah, memberikan keutamaan bagi umatnya Rasulullah, bagi kita semua yang tepat ibadahnya di bulan Ramadan ini, ampunan yang seluas-luasnya. Ya, semoga saja kita hadirin wal hadirat ini benar-benar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dijanjikan bahwa 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini merupakan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, apa arti maghfirah? Kita hanya mengenal maghfirah itu adalah ampunan. Memang ampunan itu dari Allah, hadirin. Jadi yang dimaksud bulan maghfirah Jadi syahrul Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan, yang khususnya pada 10 hari yang kedua ini ampunan. Jadi yang dimaksud bulan ampunan ini bagi Allah, Allah yang memberi ampunan. Nah, bagi kita, ya maaf, kembali pada bagi kita sebagai umat manusia yang calon-calon untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada, kalau bulan ini bulan ampunan, otomatis bagi kita adalah ya bulan air mata, hadirinlah hadirat, mestinya begitu. Nah, bagaimana kita akan diampuni oleh Allah kalau kita belum pernah meneteskan air mata, merasa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahrul Ramadan, syahrul maghfirah adalah bulan air mata ini, mestinya begitu. Nah, selama kita diampuni oleh Allah, ya otomatis ya nangis itu mestinya. Ini banyak air mata yang tumpah. Nah, tanda-tanda diampuni adalah tangisan itu, hadirin hadirat. Nah, kenyataannya kita, kula kabeh, kula piyambak khususnya, jenengan bersama-sama keluarga, ini di bulan Ramadan ini banyak menangis apa tidak? Kalau banyak menangis berarti kita kena bulan rahmat dan bulan maghfirah itu. Karena bulan maghfirah, bulan ampunan itu, Allah memberi bulan ampunan bagi kita, otomatis disambut dengan tangisan. Karena bagaimana Allah mengampuni kita kalau kita belum mencuci dosa kita dengan air mata, hadirin-hadirat. Maka ya alhamdulillah, selama ini kita terutama ngaji pada malam hari ini, ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala konsekuensi. Kalau ini bulan ampunan, berarti bulan penuh air mata ini yang tumpah di muka bumi ini. Ya, semoga dengan pengamalan salat waqidiyah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Ya, sebelum pengajian ini ada kejadian ujian yang sangat besar. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ini banyak penyimpangan-penyimpangan di zaman setelah Rasulullah wafat. Di antaranya terjadi Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah yang mengaku-ngaku Nabi, yang banyak penyimpangan-penyimpangan, dan banyak sekali itu. Itu pun terjadi sampai akhir hayat, akhir zaman, pasti ada penyimpangan-penyimpangan. Sehingga membuat Islam mestinya menjadi agama rahmatalil alamin, menjadi agama yang dicintai oleh umat masyarakat, tidak pandang bulu, tapi karena ulah penganut Islam itu sendiri, sehingga Islam dianggap agama teroris, dianggap agama yang begitu, begini, dan selanjutnya itu. Begitu pula dalam waqidiyah, ini ada kejadian, ya hadirin, terutama yang belum tahu, sekedar untuk informasi, sampai ada di dalam masuk media elektronik TV, ini memang ada di daerah Tasikmalaya, ini ada golongan yang pengamal waqidiyah yang dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia di situ. Ini bukan kesalahan waqidiyahnya, ini karena itu pengamalnya. Setelah mu'alif selawat waqidiyah Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu berpulang kembali pada Allah, itu mulai waqidiyah itu pecah. Ada beberapa pimpinan-pimpinan itu, ya akhirnya mendirikan suatu kelompok sendiri, sehingga karena waqidiyah PSW yang derek mbayai tidak punya tanah, karena tanah pondok adalah warisan, otomatis harus keluar dari Kedunglo. Nah, karena keluar dari Kedunglo Kediri, akhirnya mujahadah harus tetap terlaksana untuk memurnikan ajarannya Mbah Yai Majid radhiyallahu anhu. Akhirnya ya maaf, sampai sekarang terjadi di Jombang. Itu karena situasi, karena waqidiyah tidak memiliki warisan tanah di sana. Tapi di Jombang tetap melestarikan bimbingan. Nah, terjadi lembaran yang saya kasihkan itu dari Majelis Ulama Indonesia di daerah Tasikmalaya, sehingga terjadi keresahan di masyarakat itu karena ulah pengamal yang maaf, yang tidak kenal Mbah Yai Majid, yang tidak kenal waqidiyah yang secara utuh. Yaitu yang di situ disebut ya itu tadi gitu. Ya akhirnya terjadi, dilarang oleh Majelis Ulama, tapi dia malah berbuat nekat. Karena dengan kenekatannya itu akhirnya terjadi yang sangat ya memprihatinkan itu. Ya alhamdulillah, ini sekedar untuk diberitahu waktu saya rapat di pusat, ini bapak-bapak dari penyiar Salat Wahidiyah sudah mendatangi majelis ulama di sana. Dia hanya mengatakan minta maaf kepada PSW penyiar Salat Wahidiyah. Saya minta maaf karena dia menyebut Wahidiyahnya itu yang salah. Akhirnya disuruh nyabut, dia tidak mau karena yang bersangkutan belum minta maaf. Karena sudah banyak perbedaan-perbedaan. Jadi tolong di daerah-daerah, kalau ada di TV ada begini-begini, itu bukan dari PSW, bukan dari penyiar Salat Wahidiyah, itu dari ini orang-orang yang mengaku mengamalkan Wahidiyah tapi yang sudah tidak mengikuti zamannya Mbah Yai. Yang lugu fafiru ilawonya saja sudah beda, buatan sendiri. Jadi Mbah Yai Majid membuat fafiru ilawo itu lugunya seperti ini. Jadi yang ada di Tasikmalaya itu bunter ijo itu, yang itu adalah dari beliaunya. Ya maaf, apapun yang terjadi, Wahidiyah tetap solawat, gaunuk selawat nyimpang. Bimbingannya lilah bilah, daunuk lilah bilah salah. Tapi karena penganutnya sendiri pengamannya. Alhamdulillah sejauh ini penyiar Salat Wahidiyah masih legal, nah, diakui oleh pemerintah, bahkan ulama-ulama semakin hari juga semakin banyak yang ingin menggali ilmu Wahidiyah. Bahkan Salat Wahidiyah semakin tersiar di penjuru dunia, sampai ke Iran dan sampai ke Arab Saudi. Bahkan ulama-ulama besar pun sudah mulai banyak mengamalkan Wahidiyah karena sudah mencari alat pembersih hati, terutama di akhir zaman ini sudah sulit sekali karena harus mencari alat. Dan di situ ada yang saya bawa selebaran bentuk penyimpangan dan selebaran pernyataan sikap dari PSW pusat dan lain-lain yang sudah saya fotokopi. Tolong itu bisa digandakan kalau ada pertanyaan orang-orang yang tidak suka membuat memancing di air keruh ini bisa dipahami. Hadirin wal hadirat, memang selama hidup ini harus diuji. Hidup di dunia ini bukan tempat sukses. Hidup di dunia bukan tempat enak kepenak. Dunia ini adalah ujian. Maka dengan dawu-dawu yang ada, ujian-ujian itu harus kita hadapi dengan sikap yang tabah. Karena orang yang mukmin yang sungguh-sungguh berjuang di sisi Allah itu pasti dihadapkan musuh-musuh. Di antaranya yang satu adalah mukminun yahsuduhu. Sesama mukmin, sesama Islam yang hasud. Oleh karena itulah sehubungan dengan kejadian yang ada di akhir-akhir ini, tolong kami hanya memberikan pengarahan dari beliaunya pusat. Semua yang terjadi penyimpangan-penyimpangan itu bukan dari penyiar Salawat Wahidiyah, bukan dari pengamal Wahidiyah yang mengikuti jejaknya Mbah Yai Sayyid Abdul Majid Ma'ruf. Seperti hanya Islam, jadi yang terjadi penyimpangan-penyimpangan Islam itu bukan Islam yang murni mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mengikuti ya imam-imam yang maaf, yang memang punya pendapat berdasarkan ro'yunya sendiri. Ro'yu itu berdasarkan pikiran sendiri. Ya mari kita doakan semoga permasalahan-permasalahan yang ada ini cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama diri kita diberi kekuatan untuk melangkah, untuk berjuang lebih baik dan lebih bagus. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, sesuai dengan pengajian ya, pengajian yang lalu ini telah diterangkan, ada kekasih Allah yang disebut Wali Abdal. Jadi Wali Abdal ini kekasih wali tingkat tinggi yang sama-sama kita maklumi ini memiliki ciri-ciri khas. Di antaranya selalu melek. Ini yang saya bahas ini. Melek artinya ya jaga. Ini melek ini ono loro, ada dua. Ya, melek meripat lahir. Jadi meripat ini dia senantiasa melek. Jari wong Jawa betah melek gitu ya. Yang kedua adalah melek batinnya. Tapi bahasan ini, bahasan makom kekasih, makom wali, ini yang utama adalah melek atine, itu yang penting. Tapi tentunya ya duduk melek atine tok ya sering melek mripate iki. Dia tuh mengurangi tidur. Karena tidur, kebanyakan tidur itu hati bisa mati hadirin hadirat. Kecuali kalau tidurnya tuh lilah bilah. Tidurnya tuh senantiasa konsentrasi, terus tidur itu mesih bagus, bernilai ibadah. Tapi kalau tidur melulu, itu mematikan hati. Nah, bagaimana hati akan bisa bersinar kalau kita selalu senantiasa tidur melulu? Padahal banyak tugas-tugas yang harus kita lakukan. Jadi tanda-tanda wali abdal itu melek, itu yang dimaksud sing melek iku hati nih. Hatinya akan bersinar terus. Hati yang melek itu adalah hati sing weruh. Weruh kakek-kate, nah itu. Itu melek. Jadi kalau kita tidur, dicubit juga kerasa, karena enggak tahu. Karena tidur, karena merem. Tahu-tahu bangun tidur, sudah ya belentong-belentong karena digigit nyamuk itu rone kalau setelah tangi. Ya, gitu. Tapi orang yang melek, melek batinnya, dia tuh senantiasa tahu. Tahu mana yang makhluk, mana yang tipuan, mana yang imitasi, mana yang fana, mana yang pasti hancur, dan mana yang kekal. Wong melek itu mesti ngono, bro. Di sing nguntungno, di sing merugikan, dia tahu. Itu lek melek. Satu dihidangkan, ini contoh. Ini dihidangi, kanjengan di sini dihidangkan, diparingi daharan. Sing siji, ya maaf, gaono iwae, bila perlu sego gak enak, yang sudah basi, yang satu makanan yang enak. Kalau orang yang melek, mesti tahu, di sing gak enak, mengandung penyakit, dan mana yang mengandung vitamin, dia tahu, dan pasti milih yang mengandung vitamin. Ini hati yang melek. Lah para kekasih Allah, para wali itu semua melek kabeh, gak ono wali merem itu ora ono. Jadi walinya itu walinya Allah itu senantiasa melek. Jadi atinya selalu tahu gitu loh melek. Lah ati sing melek otomatis ati yang bercahaya hadirin-hadirat. Lah ati yang bercahaya adalah ati yang bersih. Tidak ketempelan bermacam-macam ya kotoran itu begitu. Maka dalam pengajian ini didawukan ya bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Jadi istilah melek di sini kita ditanya kaifa, bagaimana itu kaifa ya. Kaifa yusyriku bukan kap tapi kop. Kaifa yusyriku qalbun. Bagaimana mungkin hatimu bisa bercahaya? Maksudnya gitu loh. Bagaimana kamu akan melek hatimu? Maksudnya begitu. Bagaimana hatimu bisa memilih mana yang hak dan yang batil? Bagaimana hatimu akan kenal Tuhanmu? Maksudnya begitu. Yusyriku kolbun. Jadi kolbun yang bersinar. Nah, bagaimana hatimu bisa bersinar? Bagaimana hatimu bisa melek? Bagaimana kamu bisa membedakan mana makhluk yang pasti akan hancur dan binasa? Dan bagaimana kamu akan mengenal Allah yang pasti kekal dan pasti manfaat apabila kita mengenalnya? Di sini disinggung oleh beliau. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Sedangkan segala yang ada, makhluk sing kowe depi, pekerjaan yang kau hadapi, keinginan yang kamu cita-citakan, harta yang kamu miliki, bagaimana ya, permasalahan yang kau hadapi ini nempel untuk di jeruni hati. Bagaimana hatimu akan bercahaya sedangkan semuanya yang disebut tadi isik nemplek ono ing jeruni hati. Hadirin, ini hati itu bagaikan kaca. Kaca yang sangat mengkilap, bersinar, memantulkan cahaya. Lah bagaimana kaca itu bisa bercahaya, bisa memantulkan cahaya, bisa bening, padahal banyak kotoran-kotoran yang nemplek di dalamnya. Jadi lek ono kaca sing bening lek wis nemplek itu buruk, lek buruk ndak ketok apa-apa. Begitu pula hati. Apabila kebutuhan manusia, apabila masalah yang kita hadapi, masalah kemiskinan, masalah kita memiliki sesuatu, masalah diuji oleh Allah, masalah sakit, masalah usaha rugi, bila perlu masalah usaha bahdiake, masalah ibadah-ibadah akhirnya panjenengan sukses, masalah ibadah-ibadah akhirnya gak diberi oleh Allah, iku nemplek ono di jeruni hati, nempel pating cerentel ono ing jeruni hati. Kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntobi atun fimir ati. Dan bagaimana hatimu akan bersinar, hatimu akan tembus kepada Allah, padahal yang wujud adalah Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, selain itu tidak ada. Lah bagaimana kau kenal kepada Tuhanmu yang agung apabila yang tidak ada itu menghalang-halangi ngotori atimu kabeh. Apa yang tidak ada? Makhluk tidak ada. Kalau makhluk itu tidak ada, berarti makhluk itu ada wujud, diwujudilah karena diwujudkan oleh Allah. Tidak ada, makhluk itu tidak ada. Yang ada kholik, kholik khok. Kholik artinya pencipta, berarti Allah. La makhluk urauno. Duit, rupiah, dolar, real, itu tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Yang ada adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dadak duit, real, dolar, rupiah, nemplek di jeruni hati. Hati kula panjang dikotori oleh duit. Walaupun berbentuk cita-cita. Awas, tolong perhatikan. Saya harus punya uang untuk ini, untuk itu. Kalau ini nempel di hati, kaifa yusriku qalbun. Gimana hatimu akan bersinar? Apabila hatimu ketempelan dengan duit, hatimu ketempelan dengan jabatan, hatimu kau tempeli dengan segala yang ada ini, sehingga hatimu dikala menghadap kepada Allah, sing ketok adalah tempelan-tempelan itu. Dikala menghadap Allah, sing ketok duit, ya Allah wakbar, sing dipikir adalah duit. Kalau kulo panjang sing kecentelan ini adalah masalah-masalah sakit, Allahu Akbar, sing ketok loroni, sing ketok untungi, sing ketok segala yang tidak ada. Padahal sing nempel-nempel itu adalah makhluk. Yang jelas makhluk itu tidak wujud. Ajib banget, barang sing gak wujud bisa ngaling-ngalingi, bisa menutup pandangan manusia wonten ngersani Gusti Allah. Gusti Allah kaling-kalingan karo barang ciptaane dhewe. Kan aneh ini. Sampai kita makan enak pun lupa kepada Allah. Makan sate lupa kepada Allah. Lesan bilang bismillah, tapi rikala makan sate kita merasa nikmat. Kita kaling-kalingan nikmati mangan sate. Aneh, Allah yang membuat nikmat, kok nikmat menutupi, ngaling-ngalingi kepada Allah yang menciptakan nikmat itu. Ini karena gara-gara hati mesti ini harus bersih, ini ketempelan dengan makhluk yang ada. Maka nih manusia ora iso eling nang kaos Gusti Allah, ya karena hati ini, hadirin. Jadi Allah itu memiliki sinyal di jeruni awak kulo jan yang di ati. Kalau hati ini bersih, ya bersih kita memandang Tuhan. Maaf, memandang di sini duduk ndelok Gusti Allah. Awas nanti ini bisa jadi masalah ini. Ngaji ono ngaji ndek gedung, iso ndeleng Gusti Allah. Lah ini gara-gara digegeri ame masyarakat ya, gara-gara nyeleneh. Bukan itu maksudnya. Memandang Allah itu hati. Bukan bayangno, lek bayangno akal. Awas lo ya. Bisa dibandingkan ya. Kalau hati tidak ada bayangan. Rasa sing ngono. Lek akal bayangno. Khusuk kula panjang, lek khusuk yang di akal, ya isik noto. Ditoto, dikonsentrasi, nongko ujung-ujungnya kosong. Nah, kosong itu bukan Tuhan. Karena itu adalah produknya akal. Mulanya lek konsentrasi ini akal, ya akal ini sing bentuk bentuk Tuhan sesuai dengan akal. Semakin pinter akal kula panjang, ya semakin iso bentuk-bentuk Tuhan dengan rekayasa akal. Awas itu. Sehingga kadang-kadang Allahu Akbar dilafadzno tulisan Allah itu bentuk akal. Sebab angen-angen itu di akal. Kalau hati tidak bisa. Tolong lek panjan mujada, terus panjan bayangno, didatangi seseorang, itu produk akal. Jangan percaya dengan itu. Jangan percaya dengan produk akal. Kadang-kadang ada teman-teman Pak Heru, saya mujada. Dalam mujada saya itu sudah konsentrasi. Terus saya didatangi oleh seseorang berjubah, saya didawi. Waktu itu hatimu bagaimana, waktu itu akalmu bagaimana. Kalau waktu itu akal yang konsentrasi itu berarti produk akal itu hadirin-hadirat. Jin bisa masuk ke dalam akal kita karena kita mengangan-angan dan masuklah kepada dimensi gaib. Akhirnya gaib akan masuk ke dalam jiwa kita. Tapi kalau produknya kolbun sing bersinar, hati yang bersinar, angan-angan itu rauno, sing ono mung pasrah, istighrok, merasa nol. Jadi nol, tidak ada bayangan, tidak ada apa-apa, merasa dirinya penuh dosa, bila pun penuh dosa itu suwe-suwe hilang. Sing ono ya sudah, tidak ada apa-apa. La maujuda illallah, merasa hanya Allah yang ada, titik. Lek gak mujada, gak iso yang ngerasa. No, iki. Jadi merasa nol, tidak ada, dunia tidak ada, masalah gak ada, ya semua tidak ada sudah. Dirinya tidak ada. Itu namanya fana, lebur. Loh saat fana, kok ada datang. Orang yang fana, ya gak ngereken iku. Awas ini kalau konco-konco mujada. Ya gak ngereken untuk tujuan. Gitu. Makanya jangan seandainya mujada, ketok iki, ketok iku, itu hati-hati. Ya kadangkala itu benar, karena mengandung 1/46 kenabian. Tapi kita tetap bukan itu tujuan. Terus. Bukan itu tujuan. Nah, suatu saat pernah, ya ini seseorang, dalam mujahada itu hilang. Sudah perasaan. Dia itu naik ke langit, katanya begitu. Setelah naik ke langit sana, dia ketemu A, ketemu B, ketemu macam-macam. Jadi akhirnya, gimana dengan itu? Ya, kita sikapi itu pemberian. Kita diberi seperti itu. Harus kita sikapi, kita ya syukur, alhamdulillah. Asal membawa peningkatan, gitu loh. Tapi lek bawa takabur malah merasa wah aku bersih, nah, harus dihati-hati nih hadirin-hadirat. Paham ya? Ini harus diperhatikan. Semakin dapat pengalaman kok tambah takabur, hati-hati. Itu produknya akal, hasilnya akal nih gue cengkrek ayasa. Di situ jin iblis masuk ke dalamnya. Nah, kalau produknya hati, dia tuh nampak betul. Semakin dia diberi, bila perlu nampak didatangimu alifnya ghozada zaman, dirawi, nampak Rasul, dia itu benar. Tapi setelah dia dirawi Rasul, pengaruh ke dalam batin semakin tajam. Dia semakin rendah, dia semakin merasa hina, dia semakin merasa tidak mampu. Bahkan dia banyak menangis, mengapa saya didatangi Rasulullah, aku wong elek koyok ini kok didatangi Rasulullah. Aku baca selawat kok Kanjeng Nabi hadir, padahal aku wong elek. Dia semakin koreksi, semakin dalam, sehingga mewujudkan suatu kesempurnaan jiwa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya tolong hadirin hadirat, ini semakin banyak mujahadah, semakin banyak masuk ke alam rohani, ini akan semakin banyak diuji. Kalau ujian-ujian itu membuat jenengan semakin rendah, semakin kecil, semakin tidak memiliki apa-apa, semakin hanya Allah titik. Gitu. Itu teruskan gitu. Tapi kalau ujian-ujian yang begitu membuat ah aku sudah sampai pada tujuan, mundur itu produk akal. Dunia bukan tempat sukses. Dunia ini bukan tempat terminal terakhir, belum. Kita masih belum, masih jauh, jauh, jauh. Ini suatu misal, hadirin. Ini ada orang datang. Misalkan ada malaikat. Ini misal, contoh. Terus teko nang sampean. Dia ngaku malaikat Jibril. Terus panjenengan dibilang gini, kamu bagus. Kamu ini nanti ada di surga tingkat ini. Ini karcis dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kamu akan masuk surga ini benar-benar. Anda itu malaikat Jibril sungguh hadirin hadirat. Tetap terus, bukan itu tujuan, bukan itu tujuan. Ya, paham ya? Duduk ikut tujuan. Kita tujuan kita hanya fafiru ilallah titik. Jangan terpengaruh. Walaupun surga sungguhan, terus tujuan kita fafiru ilallah, bukan surga. Adik-adikku, jangan bangga dengan itu. Dan jangan berhenti sampai di situ. Selagi bukan Allah, terus. Tidak ada dan tidak boleh berhenti. Kalau kita terpengaruh, hati kita budek mana? Banyak tokoh-tokoh tasawuf. Banyak orang-orang yang terjun di alam rohani. Ini kenyataan umumnya gagal gara-gara masalah itu, hadirin-hadirin. Setelah keluar keramatnya, justru keramatnya yang dadekno gagal perjalanan menuju Allah. Karena dia berhenti di situ. Ora oleh. Jadi suatu saat ana pengamal wakil dia, konco-konco mandi, roh alam malakut bila perlu, roh kejadian yang akan datang bila perlu diberitahu, terus tidak boleh berhenti. Itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Kalau kita puas sampai di situ, ya mandek tekan kono. Kita tidak boleh puas selaginya bukan Allah, tidak boleh puas. Terus. Dan tidak boleh. Dan ini adalah jebakan-jebakan rohani yang umumnya banyak orang-orang gagal, tidak sukses itu. Ya, mari Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Ini zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini punya santri 70, kiai-kiai. 70 wali-wali yang dicetak oleh Syekh Abdul Qadir. Nah, suatu saat iblis datang menggoda berupa sinar yang masuk ke dalam dada. Karena ada sinar masuk di dalam jiwa. Ya maaf, dalam sejarah, dalam kitab itu diterangkan 70 ciptaan, 70 santri yang digembleng Syekh Abdul Qadir ini terpengaruh dengan sinar itu. Terpengaruh dengan cahaya hati itu. Seakan-akan dirinya ada cahaya. Seakan-akan aku sudah sampai kepada Allah. Seakan-akan hatiku dingin, madep, besok madep kepada Allah. Dan merasa sudah madep itu gagal itu hadirin-hadirat. Awas ya. Nah, orang yang madep senantiasa merasa dosa. Wong sing madep ana ngersane pun Allah merasa gagal, merasa masih jauh. Itu yang benar itu. Lah kalau jenengan wis madep merasa madep, hati-hati, itu gagal. Gagal, enggak boleh. Kalau madep pada Allah, nah ini betul innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang madep nang Gusti Allah temen itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila itu madep ingat kepada Allah, itu tidak merasa madep. Tidak merasa sampai. Wajilat qulubuhum, malah hatinya tuh gemetar merasa kecil. Ya Allah. Akhirnya merasa ada getaran kekuatan Tuhan masuk ke dalam jiwa. Pasti tidak kuat hati kita. Akhirnya merasa kecil. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Sujadan wabukiyah dalam ayat lain. Dia akhirnya menunduk. Menunduk. Paling bawah sujadan. Sampai sujud bila perlu. Itu sujudnya hati. Wabukiyah. Dan berlinangan air mata. Jadi orang yang sampai, hadirin, orang yang sampai di hadapan Allah itu ya begitu itu, sujadan, Sujadan berarti sujud. Hatinya sujud terus. Hatinya merasa rendah terus itu. Dipertahankan sampai mati, tawaduk terus itu. Itu orang yang benar itu. Bahkan wabuki dan menangis itu, banyak menangis itu. Ini karena itu. Kita bagaimana hadirin wal hadirat? Nah, kita kadang-kadang masih merasa baik kan? Kita kadang-kadang merasa benar kan? Kadang-kadang kita merasa sudah mujadai tekun gitu. Merasa itu mundur. Ini jangan diulangi ini. Jadi ya hati yang tidak bening atau gak padang, ini selama hati itu seiling-iling makhluk, hati loh ya. Hati itu kelebon makhluk, maksudnya begitu. Hati ini kemasukan makhluk, kelebon makhluk, iling-iling terus. Yakin nek makhluk iki menguntungkan, yakin nek iki merugikan, lali kalau itu Allah yang merugikan yang menguntungkan. Ini iso ngekei manfaat, iki sing membahayakan, lupa kalau itu Allah, malah makhluk merasa. Selama hati ini isi jaga no makhluk di dalam segala hal gitu hadirin. Selama hati masih terpengaruh itu maksudnya, terpengaruh pada makhluk, ini berarti hati kita ini tidak bersih. Durung iso bebas. Berarti hati kita gelap, tidak bercahaya. Ya artinya masih terpengaruh, ditawan, dicancang, dijajah oleh makhluk. Nah, yang dijajah ini apa? Nafsunya ini hadirin hadirat. Maka dalam dawuh selanjutnya, am kaifa yarkhalu illallahi wa huwa mukabbalun bisyahawati. Dan apa mungkin? Balik mana ya? Bagaimana mungkin hati kita iso madep sowan di hadapan Allah? Wa huwa mukabbalun bisyahawati, sedangkan kita, dia masih dikuasai oleh syahwat nafsunya. Dirinya masih ngatur kita. Nafsu kita masih jadi pemimpin kita. Keinginan kita masih belum lebur dengan keinginan Tuhan. Ya apa maksudnya? Ya kita tidak mau diatur oleh Allah, malah kita diatur oleh diri kita sendiri. Kita sudah tidak cukup, tidak mau dengan Allah, cukup dengan kemauannya sendiri. Ini dalam Al-Quran. Kala innal insana la yattagha. Nah, jangan sekali-sekali begitu. Ini sesungguhnya manusia itu dalam keadaan luar biasa lacutnya, apa lacut itu ya, kufurnya. Manusia dalam keadaan hancur, jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Arro'ahustaghna. Selagi manusia merasa sudah cukup, merasa dirinya, maksudnya nafsu itu yang menguasai, ya maaf ya, nafsu ini nuruti hawa nafsu itu ya gini, terus aku tak sholat traweh, aku tak puasa, aku tak mujahadah. Mengapa kamu puasa? Mengapa kamu sholat traweh kok mujahadah? Sebab kalau saya puasa, saya mujahadah, saya sholat traweh, ini pahalanya banyak nanti itu, dan itu membuat saya selamat dunia akhirat. Lah ini kan nafsu itu hadirin hadirat. Iku senengane nafsu iku selamat, enak kepenak. Lah kalau kita ibadah karena didorong itu berarti didorong nafsu. Kalau ibadah didorong nafsu berarti gak lillah itu maksudnya. Berarti li nafsi, ibadahnya karena didorong oleh nafsu. Aku tak ngaji ku iso pinter. Engko lek pinter aku iso selamat. Lah ini karena nafsu itu yang nuntun lebih halus. Nah, makanya alat untuk mengarahkan nafsu inilah yang harus kita cari, hadirin wal hadirat. Ya alhamdulillah dengan mujahadah waqidiyah ini kulon jenengan akan diberi ilmu lillah. Yang maksudnya lillah itu yang mengarahkan hawa nafsu. Nafsune ingin ibadah, dia diikuti ya wis ibadah. Pancene nafsu iku butuhne anak kepenak ibadah, cek selamat dunia akhirat, silakan. Tapi dikala kita melaksanakan Allahu Akbar, hati kita murnikan, aku ibadah karena melakukan perintahnya Allah. Lillah, mutlak lillah adalah obat untuk penangkal kekuatan nafsu ingin menggoda dan menjajah hati kita. Jadi lillah inilah obatnya. Kita selama hidup, terutama umat Islam saya sendiri, oh, kok dadi wong Islam gak kenal lillah, berarti kita ini dijajah oleh nafsu. Atau kenal lillah tapi gak ngetrapno lillah, kita dijajah oleh nafsu. Contoh, saya bekerja. Nah, saya kerja, mengapa? Ngulek gak kerja aku iki gak ono sing gawe mangan. Ngulek gak kerja gak iso gawe bandani anak. Ya wis aku tak kerja. Itu kerjae males. Wong aku lek kerja males engko di PHK dan lain-lain itu. Lah walaupun itu apik, tapi sesungguhnya nafsu itu hadirin hadirat. Aku tak kerja, golek kerja iso gawe mangan. Aku tak kerja, golek kerja iso kena gawe ini. Golek gak kerja gak iso mangan, gak iso tukung ini. Ya walaupun itu benar, tapi itu harus diarahkan. Arahkan dengan lillah. Golek ngono aku tak kerja, walaupun nafsu nuntut aku ngatur aku kongkon nyambut gawe supaya iso tuku ngene gawe mangan, ati niat aku bekerja bukan karena nafsuku ya Allah, aku bekerja lillah. Lillah hanya karena perintahnya Allah, bekerjanya lillah. Rikolon rimo bayaran pun lillah karena Allah. Dikala kita membelanjakan untuk makan, aku niat memberi makan anak dan istriku lillah, hati sadar. Sesungguhnya yang membuat kita kenyang bukanlah uang dan bukanlah makanan, hati yang paling dalam ini karena karunia Allah, walaupun akal mengatakan ini karena uang. Jadi ono bedane akal ambek hati. Lek akal harus tafakur. Aku nyambut gawe sebab lek nyambut gawe iso ngene iso ngono. Wis tak nyambut gawe, tapi hati tidak boleh terpengaruh dengan itu. Hati harus padang. Lek hati padang ya gitu tadi. Lek ngono aku ngene wis tak niat karena Gusti Allah aja sudah. Walaupun akalnya nuntut supaya enak, tapi hati mengarahkan bismillah, niat ibadah, kerja karena Allah. Loh itu harus begitu. Mulane nanti ya di rumah kalau ada toilet ono di koco toilet itu panjang tulis lillah bila pas kencengi meripat dadi lek ati suri ati budal kerja iling oh iya ono lillah bila dengan tak niati bismillah aku bekerja karena Allah karena dituntun oleh Rasulullah sudah berangkat to sing suri gawe pakaian bismillah saya nutup aurat karena Allah. Betul entem ngono ni ora iso kadir-kadir. Ini bisa dipahami ya. Am kaifa yakhalu illallah wa huwa muqabbalun bisyahawati. Bagaimana hati kita bisa madhep ono ngersanipun Allah? Yakhalu illallah. Iso sowan di hadapan Allah. Wa huwa muqabbalun bisyahawati. Sedangkan hati kita masih dikuasai oleh keinginan nafsu kita. Ibadah kita disetir oleh nafsu. Taat kita disetir oleh nafsu. Maksudnya taat kita bukan senantiasa lillah bila, tapi senantiasa linafsi binafsi. Hadirin yang saya muliakan, ya maaf, mari kita koreksi diri kita. Sejauh ini kita yang mengaku sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, ini sudah begitu apa belum hadirin-hadirin? Kita ini nyembah nang Gusti Allah iku wis nyembah tenanan apa? Nyembah-nyembahan nek hadirin-hadirin. Lelek nyembah tenanan yo lila-bila temenan itu. Salat kita itu salat temenan apa salat-salatan itu hadirin-hadirin. Kalau kita salat tenanan yo lila-bila itu tadi. Walaupun gak khusyuk lek lila-bila dia merasa rendah. Sholat kita ini diatur oleh nafsu apa diatur oleh Gusti Allah ini hadirin-hadirin. Padahal nafsu itu makhluk. Nafsu itu tidak ada, ciptaan itu hadirin-hadirin. Karena diciptakan ada. Mengapa kita nuruti terus? Maka lillah bila harus dijaga, dilatih dan dimujadai. Tanpa mujadah tidak bisa. Dan semua yang ada thariqah yang ada itu tujuannya mung lillah billah itu hadirin-hadirin. Nah, soal pengalaman-pengalaman gaib itu bukan acara. Jadi ada orang yang diberi pengalaman-pengalaman gaib bisa tahu alam malaikat, itu tidak ada acara, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya hadirin-hadirin. Nah, kita masih terpengaruh aku wis ngamal wis suwe-suwe kok gak oleh alamat. Jangan begitu. Itu nafsu yang nuntun itu, yang nuntut itu nafsu nuntut kita. Ayo kamu ku mujata wis suwe ketemu mualif ayo enggak, mimpi Rasulullah ya enggak. Itu tuntutan nafsu hadirin hadirat. Jangan seperti itu, jangan dituruti. Kalau itu dituruti kita gagal itu. Enggak boleh. Justru kalau ada bisikan seperti itu langsung ditepis. Aku tidak itu, aku niat mujata ya karena Allah. Perkara dipeduki enggak dipeduki itu bukan tujuan gitu. Nah ini kalau saya sudah lama enggak ketemu Rasulullah mujadah kok gak ketemu mualif selawat waki dia, saya kok tidak mendapat alamat, ini saking elee aku harus digitu kan hadirin-hadirat ya, harus dipupus, ini saking elee aku gitu aja lah. Sebab kalau jenengan diberi kok gak kuat itu, kok merasa sudah mulia, ini bahaya itu, sudah sangat bahaya itu nanti. Ini jangan sampai gagal dalam kehidupan, maaf maaf sekali lagi, urip ana donya mumpung pisan, jangan gagal hadirin-hadirat. Jangan gagal. Harus sukses. Sukses itu lillahi itulah sukses. Selain lillahi adalah gagal. Apalagi kalau sukses itu hanya finansial, dunia dan yang ada, itu bukan sukses itu hadirin. Ini beban itu hadirin. Dan saya malah golek beban dibayari, dipurui, pilihan lurah dengan dana sekian, kepingin nyambut gawe sekian-sekian, enggak beban malah diuber-uber dengan bondo ini. Bagaimana ini akal kita ini hadirin-hadirin. Ini kan sama-sama kita maklumi toh donya dunia ini kan begitu toh. Ini malah nguber beban ini manusia ndolek beban. Ini maka dari itu istirahat toh. Hatimu jangan payah-payah nguber beban itu hadirin. Lepasno kabeh itu. Bukan lepas itu berarti bukan berarti leren tidak terus no itu amanat lakukan. Tapi hatimu jangan dibebani dengan itu. Kalau ingin sukses aja dibebani. Gagal ataupun sukses itu dunia memang harus gitu. Kalau gagal harus jangan susah. Ambil sisi positifnya aja. Kalau sukses ya jangan bangga. Selidiki sisi negatifnya itu mestinya begitu. Kalau jenengan sukses ojo seneng. Di situ banyak sisi negatif yang kita enggak tahu. Harus lebih hati-hati orang yang sukses itu. Kasing gagal, yo cari sisi positifnya aja. Harus positif thinking kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan negatif ya. Hadirin, ya mari kita koreksi sedalam-dalamnya. Kita sadari hidup adalah perjuangan. Jenengan, sing nom-nom ya, maupun sing tua seperti saya, apa yang Anda tunggu ini? Anda menunggu apa? Tolong renung. Jenengan ini ngenteni apa? Direwangi nunggu waktu nyambut gawe, direwangi gini. Yang Anda tunggu itu apa toh? Hadirin, sadarlah. Bangkitlah. Jenengan ini ngenteni apa sih urip iki? Hanya satu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini hanya nunggu mati hadirin-hadirat. Kita ini nunggu dicabut sama Israel. Ini masa menunggu hadirin-hadirat. Oh, ngenteni mati kok malah kita seperti ini hadirin-hadirat. Kan aneh, ini saya. Nunggu Israel teko kok malah lupa terus-terusan ini hadirin-hadirat. Diberi bulan Ramadan disia-siakan. Diberi bulan rahmat disia-siakan. Diberi bulan maghfirah ampunan malah kita lari dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sampean ini nunggu, kula nggih nunggu. Nunggu apa? Nunggu mati hadirin. Makanya dikul maut ibadah. Eling mati itu ibadah hadirin. Sayang sekali hadirin. Engko lewes kula njenengan iki dalam keadaan lengah. Israel teko kaget. Lewes kaget kira nangis ana ngersane pun Allah. Ditunggu anaknya, ditunggu istrinya. Diinfus cairane wis ora mlebu. Didulang wis mutah. Diberi minum sudah ndak mampu masuk. Hanya kelekek, kelekek, ngelirik, ngibong, ngelirik, nganan. Setelah itu Israel teko, saat penjemputan datang hadirin. Israel pencabut nyawa datang di hadapan kita. Saat itulah manusia menangis. Tapi sayang air mata sudah tidak berfungsi. Wis to tangis no, gete pisan ono ing muka bumi ini. Lek wis Israel sudah datang, tiada arti, tiada guna dan fungsinya. Di saat itulah Allah mengatakan, mengabadikan tangisan manusia. Mungkin tangisan kita saat Israel datang, karena masa menunggu kita lupa kalau kita menunggu mati. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib wa asaddaqo wa akum minas solihin. Duh Tuhanku, aku lengah, aku menunggu, tapi aku lupa kalau menunggu. Sekarang masa penjemputan sudah datang, sedangkan aku belum bersiap-siap diri, sedangkan hatiku masih kotor, sedangkan amal yang harus kubawa ke haribaanmu tidak ada sama sekali. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Undurkan sedikit umurku ya Allah. Jangan dicabut dulu ya Allah. Berilah waktu sesaat. Wa asaddaqo wa akum minas solihin. Aku akan membersihkan semuanya. Aku akan beramal ya Allah. Hatiku akan kuisi ingat kepadamu ya Allah. Agar aku tergolong orang-orang yang soleh. Tapi hadirin, kasep. Hadirin, hadirin. Lebih-lebih bareng hati dijabut, diputer kelakuan kulo mulai balik nganti hati mati. Dikunu ketok ireng-ireng kabeh hadir-hadir. Dosa-dosa kita yang dulu berkhianat durung disepuro kali Gusti Allah. Yang dulu berbuat curang belum disepuro ambil Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan daging-daging sing penuh dengan barang haram durung disucikan oleh Allah. Terus budi kulo panjenengan hadirin hadirat. Marilah adik-adikku, anak-anakku remaja. Tolong perjuangan ini hanya kamu yang mampu nanti. Saya sudah tua. Sudah banyak sering sakit. Terus terang aja jujur, sering sakit. Padahal saya lihat belum ada anak-anak yang mampu, yang sanggup untuk meneruskan perjuangan ini. Tolong berbenahlah, bersiap-siaplah estafet perjuangan ini kau teruskan. Bapak-bapak yang tua-tua sudah banyak yang meninggalkan dunia yang fana. Tapi perjuangan wahidiyah fafiru ilawah jami'al alamin, proyek sing begitu besar, ini hanya masih sedikit sekali. Sedangkan kita diuji saja sudah mundur. Akan jadi apa umat ini dan akan jadi apa perjuangan ini? Sudah marilah di malam Ramadan yang penuh ampunan ini. Ayo kita sambut ampunannya Allah. Siapakah yang diampuni oleh Allah? Orang yang penuh dosa yang diampuni. Dosa yang bagaimana yang diampuni? Dosa yang telah tercuci. Kalau kotor ada pencucinya. Pakaian kotor ya ono pencuci nih. Tapi kalau dosa-dosa yang mengotori jiwa kita, hanya air mata yang bisa mencuci itu hadir-hadir. Lekak banyu moto ora iso. Tolong dengan hormat teteskan walaupun setetes air matamu untuk mencuci dosa-dosa kita. Kalau sampean lali dengan dosa-dosa sampean, ya wis tetes no air mata sampean di dunia ini untuk mencuci dosa-dosa ibumu dan bapak-bapakmu hadir-hadir. Yang telah melahirkan kita dan telah mengukir kita, ayah kita yang keringatnya berjatuhan untuk menetes di bumi ini untuk membesarkan kita. Ya lek lali karo awake dhewe, ya aja lali karo wong tuwa. Teteskan air mata itu untuk ibu bapak jenengan semua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hadirin, tengok hadirin. Ahli kuburmu datang. Astagfirullahaladzim. Menengadah, minta tolong hadirin. Tolong konsentrasi. Konsentrasi. Kasihan hadirin hadirat. Dia butuh. Ibu kita datang juga hadirat. Kasihan hadirat hadirat. Astaghfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, astaghfirullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirinlah hadirin. Adik-adikku. Ya sudahlah, mari kita berjadah. Kita berjadah hadirin-hadirin. Mari kita mujahadah lagi. Astagfirullahaladzim. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nawazi bihatati ma'lumatillahi wa fuidati wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawab, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Fi kulli lamhati wa nawazi bihatati ma'lumatillahi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya salli wa sallam fi kulli Allahumma kama atalu salli wa sallim wa barik Muhammad wa syafi'ina wa habibina wa kurati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. As'aluka Allahumma bihaqi filu jatiba hatta la daru wa la nasba'a wa la najita wa la nukhisa wa la natakharuka wa la naskuna ila biha wa tarzukona tamama maghfirutika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah Wadah mama mahabatika ya Allah. Wadah mama ridwanika. Masyolli wassalim. Atta tamah khatu bihil mahasudha. Rahmatika. Ya Safi al-Khulki salatas. Alaika nurul khulki hati akan. Waslahu aruhu matri. Fakotulam tua batu arubi. Walaysa liyasa itu siya. Faintarudaku tu saksun alika. Ya Safi al-Khulki salatas. Alaika nurul khulki hati aman wa aslahu waru khawat wa kotolam tua batur wa laisali asaitis wa itarutaku tus ya syaf ya khulki salatu wasal alaika nurul khulki hati aman wa aslahu waruha wadrini faqadolam tua batu warubini wa laisali ya sayyidi siwaka wa itarutaku tusak sodalika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah wadurillah ya sayyidi binadro musilatilil khadrat ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah wadurillah ya sayyidi binadro musilatilil khadratil alim ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah wadurillah ya sayyidi binadro musilatilil khadratil alim ya syafi'al khulki habibah wahi salatu alaika ma salami dolat wa dolat ilati bibaldati khut biati ya sayyidi wal ummati ya syafi al khulki habibawai salatu alaika ma salami dolat wa dolat ilati bibaldati khut biati ya sayyidi wal ummati ya syafi al khulki habibawai salatu alaika bang salami salatu wa salatu ilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya rabbana allahumma salli salim ala muhammadin syafi'il ummati wa ala ali wa jalil muslim bil wahidi atil rabbana ya rabbana kore bali bainana ya rabbana wa basalli salam ala muhammadin safil babi wal ali wa jalil ala babi bilwahidiyati lirabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirutawati qoribal baidana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salim ala Muhammadin sabil wal walal wajalil ala muslim bilwahidiyati lirabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirutawati qoribal baidana ya Rabbana. Al-Fatiha. Hadirin wal hadirat. Ya. Marilah kita koreksi diri kita. Ya, memang kita harus selalu koreksi dalam-dalamnya. Ya, terutama kepada ahli kubur kita masing-masing yang sangat membutuhkan pertolongan kita semuanya. Ya, maaf, saya tidak mampu untuk meneruskan pengajian ini. Ya, semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberi perubahan yang positif sehingga kita sepulang daripada Ramadan ini kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kembali dalam keadaan Idul Fitri. Ya maaf, ya sehubungan dengan pengajian masalah tangis ini dalam kitab diterangkan bahwa Rasulullah kalau ngaji itu nangis, tidak ada yang tertawa. Bahkan dalam Al-Quran tidak ada perintah tertawa, yang ada nangis. Hanya satu perintah tertawa, itu hanya sedikit sekali. Faliyat haku kolilan, kalau kamu tertawa sedikit aja. Wal yabku kasiro, tapi kalau nangis yang banyak, karena kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi dunia wis terbalik, lek ngaji so nangis dikecam malah di akhir zaman. Padahal contohnya Rasul ngaji nangis, sehingga banyak yang pingsan semaput. Bahkan di kitab-kitab apapun tidak ada perintah ngaji karo guyu, tidak ada. Tapi ngaji banyak yang nangis, yang ingat pada Allah, merasa dosa, itu yang dianjurkan oleh agama. Nah, semoga tangisan kita, air mata yang tumpah ini bisa menjadikan kita semuanya, ahli kubur kita, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa kita dan dosa ahli kubur kita. Ya, saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan ketemu dua minggu yang akan datang. Nah, insya Allah dua minggu itu malaman sebelum hari raya. Kita bisa kumpul di sini sambil mungkin ada les zakat fitrah untuk teman-teman untuk perjuangan wahidiyah, baik itu sampean sendiri atau keluarganya, nanti kumpul dengan membawa zakat fitrah. Kalau uang, kalau harganya ribuan berarti 15 ribu ya. Nanti atau rupa makanan beras ya 2,5 kilo. Saya kira cukup sekian ya. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa bina Rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa wa tarbiyah. Wa bin ghasata zaman anadra wal barakah wal karomah. Wal afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.